Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah wa kullal dalalatin finnar. Ikhwan fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'a. Alhamdulillah, setelah salat isya secara berjamaah kita akan melanjutkan kajian yang kedua, yakni membahas tentang Kitab Tauhid dalam kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid li Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Ali Fauzan hafizallah. Kita masih melanjutkan babul khaufi minasyirki, bab rasa takut dari kesyirikan, dikarenakan dosanya yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya. Sehingga sudah sepantasnya kita merasa takut dan sangat takut apabila terjatuh dalam dosa yang sangat besar ini. Ini dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh rahimahullah membawakan ayat dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48 dan juga 116, diulangi dalam surat An-Nisa yang pertama dalam ayat yang ke-48, diulangi lagi dalam ayat yang ke-116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya dan akan mengampuni selain itu maksudnya selain daripada dosa syirik, liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yushrik billah faqad iftara itsman azima. Maka barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Di ayat yang ke-116 dikatakan, wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Dikarenakan dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak manusia ternyata beribadah kepada selain Allah, berdoa pula kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan pula kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dibawakan oleh Syekh salah satu ayat dari surat Ibrahim ayat yang ke-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala al-Khalil alaihi salam, berkata al-Khalil Ibrahim alaihi salam, Nabiullah Ibrahim alaihi salam, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari beribadah kepada berhala. Lihat Nabi Ibrahim alaihi salam, seorang nabi yang sangat kokoh di dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang nabi yang dengan tangannya sendiri menghancurkan berhala-berhala yang disembah kaumnya pada saat itu, disembah raja pada saat itu dan juga kaumnya ketika itu dengan tangannya sendiri, tidak dibiarkan satu pun berhala melainkan berhala yang paling besar. Dihancurkan dengan tangannya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini pun masih takut, masih khawatir. Kalau-kalau dia dan turunannya menjadi orang-orang yang beribadah kepada berhala. Sehingga berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku ya Allah dan anak keturunanku dari kami beribadah kepada berhala-berhala. Maka karena itu, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang disebutkan tersebut di mana rasa takut itu adalah khawatir seseorang terjatuh pada sesuatu yang dia tidak sukai. Dan al-khauf ini lawan daripada al-amni, yakni lawan daripada merasa aman, merasa aman dari perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyirku, makna kesyirikan di situ adalah sarfu syai'in minal ibadati li ghairillah, memalingkan sesuatu dari peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Memalingkan satu peribadahan kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Ibadah itu tidak semata-mata ibadah yang kita lakukan berupa menjalankan ibadah sholat. Namun ibadah mencakup perkara yang sangat luas. Ucapan, perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, lahiran wa batinan, yang nampak ataupun yang tersembunyi, itu adalah ibadah. Semua ucapan yang dicintai dan diridhai, perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ibadah. Dan termasuk dalam ibadah itu adalah berdoa. Doa itu adalah ibadah, kama qala sallallahu alaihi wasallam, addu'a ulul ibadah. Doa itu adalah ibadah, maka tidak boleh seseorang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. La yaghfiru ayyusyraka bihi ay la ya'fu an 'abdin. Yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan maaf kepada seorang hamba lakiyahu wa huwa ya'budu ghairahu, yang menemuinya, yang bertemu kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan dia di dunia ini beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan memberikan ampun. Allah tidak akan memberikan ampun kepada seorang hamba yang bertemu dengan Allah, menemui Allah dalam keadaan dia beribadah kepada selain Allah. Dalam keadaan dia beribadah kepada makhluk-makhluk, bebatuan dan lain sebagainya, pepohonan ataupun beribadah kepada bulan atau beribadah kepada api, itu tidak akan diampuni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni apa yang selain itu. Yaghfiru ma duna syirki minad dzunub, yang Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selain daripada syirik, dari dosa-dosa yang ada. Sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, selama itu bukan perbuatan syirik, maka itu akan ada ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun. Seseorang pada saat ini mungkin merasa ngeri dan merasa besar ketika orang membunuh dan melakukan pembunuhan di sana dan di sini. Seseorang merasa dia yakni marah besar terhadap para koruptor, para narkoba dan lain sebagainya. Namun dia tidak merasa marah terhadap perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kesyirikan adalah sesuatu yang dosanya melebihi itu semuanya. Melebihi daripada koruptor, melebihi daripada pembunuh yang sadis dan sebagainya. Hingga seseorang harus sangat takut untuk terjatuh dalam perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan dosanya tidak akan diampuni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Liman yasa wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasa, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa yang dikehendaki. Namun yang tidak dikehendaki oleh Allah untuk tidak diampuni, dia akan disiksa oleh Allah. Namun selama dia orang yang bertauhid kepada Allah, maka dia akan keluar dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Selama dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menerima akibat daripada seluruh dosa yang dia lakukan selain daripada syirik di sisi Allah, tapi dia tidak kekal di dalam siksaan Allah Subhanahu wa taala. Itu dosa-dosa selain daripada dosa syirik. Ai liman yasha'ul maghfirah lahu min ibadi hasaba fadlihi wa hikmatihi. Maksudnya bagi siapa yang dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari hambanya, hasaba fadlihi wa hikmatihi, sesuai dengan karunia dan hikmah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa jadi mengampuni seluruh dosa-dosa dia selain dosa syirik, kemudian dia dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi pula orang itu diadab terlebih dahulu dan tidak kekal di dalam adabnya, kemudian dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan karunia dan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Wa qala al-Khalil alaihi salatu wassalam, berkata al-Khalil, al-Khalil di sini adalah yakni Nabi Ibrahim alaihi salam. Al-Khalil adalah alladhi balagha a'la darajatil mahabbah. Al-Khalil itu adalah satu kedudukan yang paling tinggi dari kedudukan kecintaan. Kedudukan yang paling tinggi dari kecintaan itu adalah Al-Khalil. Sehingga Nabi Ibrahim AS adalah Khalilullah, kekasih Allah SWT, adalah makhluk dan seorang Nabi yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kedudukan Al-Khalil ini tidak didapatkan melainkan hanya dua orang Nabi, yakni Nabi Ibrahim AS dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad Khalilullah, Nabi Ibrahim adalah Khalilullah. Jadi kecintaan yang paling tinggi yang didapatkan oleh seorang adalah Khalil. Adalah Khalil. Dan ini hanya didapatkan oleh dua orang Nabi. Walaupun setiap Nabi mempunyai keutamaan-keutamaan tersendiri. Masing-masing Nabi bukan berarti dia tidak dicintai oleh Allah. Mereka semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang paling dicintai dari nabi-nabi itu adalah Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka adalah orang-orang yang mendapatkan amanah, mengemban amanah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah para nabi dan para rasul. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dimaksudkan dengan Al-Khalil di sini adalah Nabi Ibrahim alladzi ittakhadallahu khalilan, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikannya sebagai kekasih. Nabi yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wadznubni wa baniya. Maksudnya ij'alni wa iyyahum fi janibin wa hayyizin ba'idin an dzalik. Kalimat wajrubni baniya, jauhkanlah aku dan anak keturunanku, yakni jadikanlah aku dan mereka anak keturunanku ada pada sisi dan tempat yang sangat jauh dari perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan di tempat sini, sementara dia ingin berada di tempat yang sangat jauh daripada perbuatan kesyirikan. Ini maknanya, jauhkanlah aku dan anak keturunanku. Jangan sampai dekat dengan perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni beribadah kepada berhala-berhala. An-na'budal asnam, al-asnam maknanya adalah jamak daripada sonam. Asnam, berhala-berhala itu jam'u sonamin. Kalau sonamin itu satu berhala, kalau al-asnam beberapa berhala. Banyak berhala. Yang dimasukkan berhala di sini adalah wa wa makana manhutan ala suratil basar au ala surati ayy hayawan. Yang namanya berhala itu adalah sesuatu yang dipahat, yang terkadang dipahat dengan bentuk manusia, dipahat, dibentuk seperti manusia, atau terkadang dipahat dengan bentuk apa saja daripada makhluk hidup ini, daripada hewan-hewan dan sebagainya. Nah, itu namanya asnam, berhala, yang dibentuk berupa bentuk-bentuk manusia atau bentuk-bentuk hewan, itu adalah yang namanya berhala. Dan inilah yang dijadikan oleh orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang kafir pada masanya Nabi Nuh alaihissalam. Mereka membentuk dan memahat berhala-berhala tersebut sesuai dengan orang-orang yang soleh yang mereka kagumi ketika itu, yang kemudian mereka menjadikan sebagai tempat peribadahan di sisi berhala-berhala ini tadi. Sehingga Nabi Ibrahim berdoa untuk dirinya dan untuk keturunannya agar tidak terjatuh pada perbuatan peribadahan kepada berhala-berhala tadi, yang dibikin sendiri, dipahat sendiri dalam bentuk manusia atau bentuk-bentuk hewan, kemudian diibadai sendiri tanpa ada keterangan, tanpa ada dalil yang memerintahkan untuk dia beribadah kepada berhala-berhala itu. Al-makna al-ijmaliyu lil ayatil ula, makna secara global ayat yang pertama, yakni innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Maknanya adalah Allah Subhanahu yukhbiru khabaran muakkadan annahu la yaghfiru li 'abdin lakiyahu wa huwa musyrikun bihi liyuhadziruna minasyirki. Bahasanya dalam ayat yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan suatu khabar yang sangat ditekankan, sangat kuat kabar tersebut, annahu la yaghfiru li 'abdin, sungguh dia tidak akan mengampuni seorang hamba, lagi yahu wa huwa musyrik, yang menemuinya dalam keadaan dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini khabar dari Allah Subhanahu wa taala, khabar yang sangat kuat dan sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala khabar tersebut. Untuk apa? Liyuhadziruna minasyirik, agar supaya kita waspada, memberikan peringatan kepada kita dari perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita waspada, kita berhati-hati dari perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan kesyirikan, perbuatan kekufuran yang mana pada saat-saat kita hidup di masa fitnah ini, bisa jadi ucapan-ucapan itu menjadikan seseorang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah dari ucapan-ucapan tersebut menjadikan kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang mengatakan mutirna binau ikada wa kada, itu sudah merupakan kekafiran. Kita diberi hujan karena bintang ini dan itu adalah kekafiran. Seseorang menyatakan demikian. Sementara seorang mukmin tidak demikian ketika berucap. Seseorang mukmin akan mengatakan mutirna bi fadlillah wa bi rahmati, kami diberi hujan dengan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena bintang ini, bukan karena bintang ini, bukan karena cuaca ini dan ini. Tapi semata-mata itu adalah karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika turun hujan, seseorang disyariatkan untuk mengucapkan Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan yang bermanfaat. Turunkanlah hujan yang bermanfaat buat kami, bukan hujan yang mengandung azab. Karena sebagian hujan itu ada yang mengandung adab dari Allah Subhanahu wa taala sehingga terjadi banjir dan sebagainya. Itu satu teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga praktekan yakni adab-adab ketika kita mendapati hujan tersebut. Kembali kepada kita tadi bahwa Allah memberikan kabar dengan kabar yang kuat bahwa dia tidak akan mengampuni seorang hamba yang bertemu kepada Allah dalam keadaan beribadah kepada selain Allah, untuk memperingatkan kita dari perbuatan syirik. Wa annahu yaghfiru ma duna syirki minad dzunubi liman yasha'u wa yaghfiru lah tafaddulan wa ihsanan li'alla naqnatu min rahmatillah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni apa saja dari dosa-dosa selain syirik. Apa saja dosa-dosa selain syirik akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Liman yasha', bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyaghfir lahu, bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk diampuni, tafaddulan wa ihsanan, karena karunia dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. li'alla naqnatu min rahmatillah, agar supaya kita itu tidak putus asa dari rahmat Allah. Merasa telah berbuat banyak dosa, merasa telah melakukan kejahatan-kejahatan, merasa telah melakukan ini dan itu dan sebagainya. Nah, maka ketahui, selama itu bukan perbuatan syirik, nah, itu akan diampuni oleh Allah SWT sehingga kita tidak berputus asa meminta rahmat dari Allah untuk diampuni dosa-dosa kita. Sekalipun juga itu adalah dosa syirik, kalau seseorang dia bertobat kepada Allah dari kesyirikannya, itu pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau dia kemudian berada di atas kesyirikan hingga sampai dengan matinya, sampai wafatnya dia masih berbuat syirik kepada Allah, inilah yang tidak akan diampuni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini makna secara global ayat yang pertama. Kemudian saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, al-makna al-ijmali lil ayat tsaniyah, makna secara global terhadap ayat yang kedua. Anna Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam yad'u rabbahu azza wa jalla ay yaj'alahu wa huwa wa banihi fi janibin ba'idin an ibadatil asnam ayyuba'ada bainahu wa bainaha. Bahwasanya Nabi Ibrahim Al-Khalil, kekasih Allah Subhanahu wa taala alaihi salatu wassalam, beliau berdoa kepada Rabbnya Azza wa Jal, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyaj'alahu huwa, agar menjadikan dia wa banihi dan anak keturunannya fi janibin ba'idin an ibadatil asnam, di sisi yang sangat jauh dari peribadahan kepada berhala. Ingin dijauhkan dia dan anak keturunannya dari peribadahan kepada berhala. Wa ayyuba adabaina wa bainaha, agar supaya dia dijauhkan antara dirinya dan peribadahan kepada berhala. Li annal fitnata biya adimatun wa la ya'manul wuqu'a fiha, karena fitnah kesyirikan itu sangatlah besar. Fitnah kesyirikan ataupun kekufuran itu sangatlah besar, yang bisa menyambar setiap orang, hanya gara-gara dengan ucapan ataupun dengan harta benda yang sedikit seseorang bisa menggadaikan keyakinannya. Hanya karena yakni seseorang, yakni dia menikah dengan orang yang lainnya, yang tidak berakidah dengan benar, dia pun berpindah. Fitnahnya sangat besar, sehingga tidaklah seseorang merasa aman terjatuh dari perbuatan syirik. Harus takut, harus khawatir, harus khawatir dia terjatuh kepada perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak khawatir? Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana kita jelaskan, orang yang sangat teguh dan kokoh dalam beribadah kepada Allah, bahkan amar ma'ruf nahi mungkarnya sangat kuat, itu pun masih mengkhawatirkan dirinya dan anak cucunya terjatuh pada peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Munasabatul ayataini lil bab, kaitannya dua ayat ini terhadap bab, babul khofi minasyir, bab rasa takut dari kesyirikan. Annal ayatal ula tadullu ala anna syirka adhamu dhunub, bahwa pada ayat yang pertama menunjukkan kepada kita bahwa kesyirikan itu adalah adhamu dhunub, kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar, dosa yang paling agung. Li anna man mata alaihi la yughfarulah, karena orang yang mati di atas kesyirikan, dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mati di atas peribadahan kepada selain Allah, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yujibu lil 'abdi siddatal khaufi min hadzal dambi alladhi hadza sya'nuhu. Maka yang demikian ini mengharuskan bagi seorang hamba untuk siddatal khauf, sangat-sangat takut. Dia benar-benar sangat takut dari dosa yang ini, dosa yang semacam ini, yang tidak akan diampuni oleh Allah SWT, yang keadaannya demikian sangat besar di sisi Allah SWT kemurkaannya. Harus sangat takut dia, sangat takut terhadap dosa tersebut. Wal ayatu tsaniyah, dan ayat yang kedua, tadullu ala anna Ibrahim khafa syirka ala nafsihi. Ayat yang kedua pun menunjukkan tentang bahwasanya Nabi Ibrahim pun mengkhawatirkan dirinya takut terhadap perbuatan kesyirikan terhadap dirinya. Wada Allah ayyu afiyahu minhu. Dan dia pun berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dan anak keturunannya dari perbuatan kesyirikan tersebut. Famadhannu bi ghairi. Lalu apa persangkaan untuk orang yang selain Nabi Ibrahim? Apa persangkaannya? Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam seorang nabi yang kokoh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa takut dari perbuatan syirik yang akan menimpa pada dirinya dan dia berdoa kepada Allah, tentunya kita juga demikian, lebih-lebih kita. La siyama nahnu, lebih-lebih kita yang peribadan kepada Allah Subhanahu wa taala, peribadan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serba kurang, kurang dalam beribadah kepada Allah, kurang dalam mempelajari ilmu tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kurang dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, kurang dari ini, dari sekian banyak kekurangan yang ada pada diri kita. Sehingga kita layak dan pantas untuk senantiasa terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Doa ini juga kita perlu kita panjatkan, ya Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari beribadah kepada berhala. Atau doa-doa yang lainnya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan kesyirikan dalam keadaan aku tahu, dan perbuatan kesyirikan yang aku tidak ketahui. Itu juga termasuk doa-doa untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terhindar dari perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena fitnahnya tadi sangat besar. Fitnahnya sangat agung. Sangat besar sekali sehingga seseorang harus khawatir dari perbuatan kesyirikan ataupun kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekufuran bisa terjadi akibat dari ucapan-ucapan. Sebagaimana yang terjadi pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mengucapkan istihza, mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Itu akan menjadi kekufuran bagi orang tersebut. Fal ayatani tadullani ala wujubil khaufi minasyirki. Maka dua ayat ini menunjukkan kepada kita tentang wajibnya takut dari perbuatan syirik. Menunjukkan tentang wajib kita itu takut dari perbuatan syirik. Ma istafadu minal ayatain. Lalu apa pelajaran yang kita bisa ambil daripada dua ayat tersebut? Yang pertama adalah anna syirka a'dhamu dzunub, bahwa kesyirikan itu adalah sebesar-besar dosa. Li'anna Allah ta'ala akbar annahu la yaghfiru liman lam yatub minhu. Karena sesungguhnya Allah SWT telah mengkhabarkan bahwa Allah tidak akan mengampuninya bagi orang yang tidak bertobat dari perbuatan syirik. Ketika dia meninggal dunia, masih dalam keadaan perbuatan kesyirikan kepada Allah SWT, masih dalam keadaan beribadah kepada selain Allah SWT, maka tidak akan diampuni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah annama ada syirki minad dunub idza lam yattub minhu dakhilun tahta masyiatillah tahtal masyiah. Bahwasanya dosa yang selain syirik dari dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, idza lam yatub minhu, jika dia tidak bertobat dari dosa tersebut, dakhilun tahtal masyiah, maka dosa-dosa itu masuk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa selain syirik yang dilakukan oleh manusia, dan dia belum bertobat dari dosa tersebut, maka itu masuk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insyaallahu ghafarahu bila taubatin. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah akan mengampuninya walaupun dia tidak bertobat ketika dia di dunia ini, karena dia tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi karena keutamaan yakni tauhid dia kepada Allah sehingga Allah mengampuni dosa tersebut walaupun dia tidak bertobat. Ketika di dunia ini dia tidak bertobat. Wa insa'a 'adzaba bihi. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, dia pun akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak bertobat di dunia ini. Dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, namun dia tidak akan kekal di dalamnya selama dia tidak melakukan perbuatan kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa fi hadza dalilun ala khuturati syirki. Maka ini menunjukkan tentang bahayanya kesyirikan yang harus diwaspadai, yang harus dijauhi, ya. Jangan menganggap remeh dan menganggap ya ini enteng perbuatan kesyirikan tersebut, ya, sebagaimana yang nampak pada masyarakat kita sekarang ini. Ya, dahumullah, mudah-mudahan Allah SWT memberikan petunjuk kepada mereka agar mereka berhati-hati dari perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-khawfu minasyirki, takut dari perbuatan syirik. Fa inna Ibrahim alaihissalam, karena sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam, wa huwa imamul khunafa, yakni imamnya orang-orang yang hanif, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzi kassara al-asnama biyadih, Nabi Ibrahim juga yang mematahkan, menghancurkan berhala-berhala di tangannya. Khawfahu ala nafsi fa kaifa biman dunihi. Nah, beliau pun takut, yang menghancurkan berhala dengan tangannya pun merasa takut terhadap dirinya akan terjatuh kepada perbuatan syirik, peribadatan kepada selain Allah. Fa kaifa biman dunahu, lalu bagaimana dengan yang selainnya? Bagaimana dengan selain Nabi Ibrahim alaihissalam, yang keadaannya tadi serba kurang, yang bukan termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada rekomendasi kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita berharap dan berusaha untuk kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita usahakan dengan cara menjalankan amalan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan amalan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah masru'iyatud du'a lidaf'il bala wa annahu la ghina lil insani an rabbihi. Disyariatkannya berdoa dalam rangka untuk menolak musibah. Disyariatkannya berdoa dalam rangka untuk menolak musibah bala. Sebagaimana Nabi Ibrahim tadi berdoa agar supaya tidak tertimpa perbuatan kesyirikan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya tidak tertimpa bala. Kesyirikan itu adalah bala, musibah yang sangat besar. Musibah yang sangat besar daripada musibah-musibah dunia. Musibah agama itu adalah musibah yang sangat besar dibanding musibah yang ada di dunia ini. Berupa kematian, berupa yakni hilangnya harta benda, berupa tenggelamnya harta benda yang ada di dunia ini. Selama dia masih bertauhid kepada Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah musibah yang kecil. Namun bala yang sangat besar, musibah yang sangat besar itu adalah musibah dalam agama seseorang, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la ghina lil insani an rabbi, bahwasanya tidaklah seorang itu merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mau berdoa. Sehingga tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa cukup, dia sudah beribadah, sudah aman, sudah mengaji, sudah belajar dan lain sebagainya. Jangan sampai demikian. Tetap kita berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna an-nas faqira 'indallah, karena yang manusia adalah orang-orang yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah, wahai manusia, kalian ini adalah orang-orang yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh untuk dijaga agama kita, butuh untuk dijaga dunia kita, sangat membutuhkan kita. Karena dikarenakan kondisi dan keadaan kita yang sangat lemah. Lemah dalam urusan penjagaan terhadap dunia, lemah terhadap penjagaan terhadap agama kita juga demikian. Sehingga kita tidak boleh merasa cukup, tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Masru'iyatu du'a, yang kelima, masru'iyatu du'a, du'a il insan li nafsihi wa li dzurriyyati. Disyariatkannya seseorang berdoa untuk dirinya dan untuk keturunannya. Untuk anak-anaknya, keturunan dia agar selamat dari berbagai macam fitnah, selamat daripada bermacam musibah, musibah terkait dengan dunia dia ataupun musibah terkait dengan agamanya. Disyariatkannya seseorang berdoa untuk dirinya dan untuk keturunannya. Jadi ketika kita berdoa untuk diri kita, kita berdoa pula untuk keturunan kita, kita berdoa pula untuk pemerintah kita, agar mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang baik dan jujur, sehingga rakyat pun menjadi orang-orang yang mendapatkan bagian daripada kebaikan dan kejujuran dari para pemimpinnya. Yang keenam, ar-raddu 'alal juhal alladziina yaquluuna la yaqsiru fi hadzihil ummah fa aminu minhu fa waqa'uuhu fi. Dua ayat ini merupakan bantahan kepada orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang mengatakan bahwa umat ini tidak akan terjatuh pada kesyirikan. Fa'aminu, lalu mereka pun merasa aman, merasa aman dari perbuatan syirik, fawaqa'u fihi, lalu mereka pun terjatuh dalam perbuatan syirik. Karena merasa aman dari perbuatan syirik. Merasa bahwa umat ini tidak akan terjatuh pada perbuatan syirik. Bagaimana bisa terjadi demikian? Sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan nabi, dan Rasul mengkhawatirkan dirinya terjatuh pada kesyirikan. Maka mereka pun terjatuh pada kesyirikan. Kenyataannya demikian. Beribadah menghadap kepada gambar, itu adalah kesyirikan. Bagaimana gambar mereka beribadah menghadap kepada gambar? Sementara di situ, di sisi dia ada Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan dan melihat dia, mengawasi dia beribadah kepada Allah. Dia merasa khusyuk ketika menghadap kepada gambar. Sementara Allah Subhanahu wa taala melihat dan mengawasi dia, bagaimana dia beribadah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala? Ini sehingga banyak daripada umat ini terjatuh kepada kesyirikan. Banyak sekali mereka yang mempercayai adanya kekuatan-kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala sehingga perlu dikasih sesajen. Itu bentuk-bentuk daripada kesyirikan. Memberikan sesajen kepada siapa dia? Sementara Allah Subhanahu wa taala zat yang kita berlindung, meminta pertolongan kepada Allah, pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak butuh dengan yang namanya sesajen-sesajen itu tadi. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah adalah yakni bantahan terhadap orang yang tidak mengerti agama, bodoh, yang mengatakan bahwa umat ini tidak akan terjatuh kepada kesyirikan. Sehingga mereka merasa aman, kemudian mereka terjatuh pada kesyirikan. Alhamdulillah min dhalik. Fafil hadis, disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan Imam At-Tabrani di dalam Jam Al-Kabir. Rasulullah SAW bersabda, akhwafu ma akhwafu alaikum syirkul asgar fasuila anhu faqala ar-riya. Yang paling aku takuti atas kalian adalah syirik kecil. Maka ditanya tentangnya, apakah syirik kecil itu? Maka Rasulullah SAW mengatakan ar-riya. Syirik kecil itu adalah riya. Di dalam hadis ini, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Al-Imam At-Tabrani, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya wal Imam Al-Baihaqi rahimahumullah. Di dalam lafaz hadis tersebut, Rasulullah SAW menyatakan, akhwafu ma akhwafu alaikum, asyaddu khawfan akhwafuhu alaikum, yang sangat aku takuti atas kalian, kata Rasulullah SAW. Beliau sangat menakut, yakni takut kepada kalian. Di sini siapa kalian? Yakni para sahabat. Rasul sangat mengkhawatirkan kepada para sahabat akan terjatuh ke dalam perbuatan syirik kecil. Yakni riya. Apa itu riya? Idharul ibadah liqasdi ru'yatin nas laha fayahmidunahu alaiha. Yang namanya riya adalah menampakkan peribadahan dengan tujuan agar dilihat oleh manusia. Itu namanya riya. Dia menampakkan peribadahan dia kepada manusia agar supaya manusia melihat dia bahwa dia adalah orang ahli ibadah, orang yang khusyuk dan lain sebagainya. Hati-hati. Kesini adalah yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Tentunya syirik besar lebih dikhawatirkan lagi. Bukan maknanya bahwa syirik ini, syirik kecil ini yang dikhawatirkan. Sehingga syirik besar tidak dikhawatirkan, lebih kecil tidak. Syirik besar tentu lebih dikhawatirkan lagi. Syirik kecil aja Rasulullah SAW sangat khawatir. Jadi riya itu adalah menampakkan ibadah tujuannya untuk dilihat manusia, agar manusia memuji kepadanya, agar manusia memuji kepada orang tersebut di atas peribadahan yang dia lakukan. Ini namanya riya. Sehingga ini penyakit yang harus seseorang waspada dan berhati-hati. Ini merupakan kesyirikan yang kecil, yang mana kesyirikan kecil itu dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar. Syirik kecil itu dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar. Dosa perampokan, dosa perzinaan, dosa yakni koruptor dan sebagainya, pembunuhan, itu di bawah dosa syirik kecil. Di bawah dosa syirik kecil. Al-makna al-ijmali lil hadis, makna secara global hadis ini adalah likamali safhatihi sallallahu alaihi wasallam wa rahmatihi bi ummatihi wa nushihi lahum bi haitsu lam yatruk khairan illa dallahum alaihi wa sarran illa haddarahum min. Karena sempurnanya kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, sangat sempurnanya kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Begitu pula kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya sehingga beliau menasihatkan kepada mereka, tidak ada satupun ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalan kebaikan. Tidak ada satu amalan kebaikan pun yang ditinggalkan oleh Rasulullah illa dallahum alaihi, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menunjukkan ini amal kebaikan begini dan begitu. Ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala sarran, dan tidak ada satupun amalan kejelekan yang dibiarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam illa hadzarahum min, melainkan Rasul sallallahu alaihi wasallam akan memperingatkan umatnya dari amal kejelekan tersebut. Hati-hati kalian dari perbuatan riya, hati-hati kalian dari perbuatan yakni dosa, hati-hati kalian dari perbuatan ini dan itu, diperingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak satupun kejelekan yang ada, melainkan diperingatkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam umatnya agar terhindar dari kejelekan tersebut. Wa minas sharril ladzi hadzara minhu adh-dhuhuru bi madharil ibadah liqasdi takhsili sana'in nas. Di antara kejelekan yang diperingatkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menampakkan peribadahan, agar supaya tujuannya mendapatkan pujian manusia. Ini termasuk kejelekan. Padahal dia beribadah. Dia diperingatkan agar supaya tidak menjadikan ibadahnya tersebut untuk mendapatkan pujian manusia. Li'annahu syirkun fil ibadah, karena itu adalah kesyirikan di dalam beribadah. Tujuan ibadah adalah untuk mengharapkan pahala di sisi Allah. Sementara kemudian dia ingin supaya manusia memujinya. Ini adalah kesyirikan di dalam beribadah. Wa in kana syirkan asghar fa qatruhu 'adzim. Walaupun itu adalah kesyirikan yang kecil, tapi yakni bahayanya sangat besar. Bahayanya sangat besar. Kenapa? Li'annahu yuhbitul 'amal alladhi qaranahu. Karena kesyirikan itu akan menghapuskan, menghilangkan amalan yang sedang dia lakukan. Ketika seseorang beribadah kepada Allah, menjalankan sholat misalnya, kemudian ada kesyirikan, riya di situ, maka amalan sholatnya tidak diterima di sisi Allah. Habis amalan sholat. Begitu pula ketika seseorang bersodakoh, dia mengeluarkan infak bersodakoh untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia riya dalam perbuatannya tersebut, sodakohnya tersebut, maka sodakohnya tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula amalan ibadah-ibadah yang lainnya. Namun syirik kecil ini terkait dengan amal ibadah yang dia riya padanya. Tidak semua amalan kebaikan akan hapus. Amalan yang terkait dengan dia, yang dia berbuat riya padanya, itu akan terhapus. Walamma kanatin nufusu majbulatan aw majbulatan ala mahabbatir ri'asah wal manzilah fil qulubil khalqi illa man sallamallahu kana hadza akhwafu ma yukhafu 'ala sholihin. Ketika jiwa itu, yang namanya jiwa itu semuanya adalah cenderung untuk mencintai kepemimpinan. Yang mana namanya jiwa itu cenderung untuk menyintai kedudukan. Ya. Agar supaya jiwa itu mempunyai kedudukan di hati makhluk. Itu jiwa itu seperti itu, cenderung. Ya. Agar orang-orang itu memperhatikan dia, hormat pada dia, dan lain sebagainya. Itu jiwa seperti itu. Ya. Sehingga ini sangat rentan sekali. Akan muncul sifat riak-riak tersebut. Illa man salamallah. Kecuali orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jiwanya tidak demikian. Jiwanya tidak cinta kepada kepemimpinan, jiwanya tidak cinta kepada kedudukan di hati makhluk-makhluknya. Kecuali yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kana hadza akhwafa ma yukhafu 'ala sholihin. Maka yang demikian ini lebih ditakutkan lagi yang demikian tersebut menimpa pada orang-orang saleh. Liku watidai ilai, karena kuatnya dorongan untuk seperti itu, dorongan untuk menampilkan diri, dorongan untuk yakni memperlihatkan diri bahwa saya mampu begini dan sebagainya. Orang-orang soleh, hati-hati, dorongannya sangat kuat untuk seperti itu, menampilkan ibadah dia orang yang takwa, orang yang bertanya ini, sehingga tampil dia orang yang begini dan ini, sehingga tampil dia, riya, muncul riya. Nah, ini akan menghapuskan amal perbuatan. Bikhilafi da'i la syirkil akbar. Jadi syirik kecil ini dorongannya itu sangat kuat. Lebih-lebih terhadap orang yang berbuat amal soleh tadi. Berbeda dengan dorongan kepada syirik yang sangat besar. Wa innahu imma ma'dunun fi qulubil mu'minin. Bisa jadi perbuatan amalan kesirikan besar itu tidak ada di dalam hati orang-orang mukmin yang gamilin, yang sempurna. Wa imma dhaif, dan bisa jadi itu adalah lemah. Dorongan untuk berbuat syirik besar itu lemah. Atau dia tidak ada di dalam hati orang-orang yang beriman. Tapi dorongan untuk melakukan perbuatan syirik kecil tadi itu sangat kuat. Pada orang-orang soleh. Masuk di dalam hati-hati kita. Sehingga dia membanggakan diri. Kalau bukan saya, tidak akan begini dan begitu. Kan seperti itu. Kalau bukan saya, tidak begini dan begitu. Nah, ini hati-hati. Ini namanya syirkul asghar. Ini namanya syirik kecil yang bisa menghapuskan dosa. Menghapuskan yakni amalan-amalan baik dia. Yang dia lakukan. Ini yang dikhawatirkan. Itu karena dorongannya sangat kuat. Dorongannya sangat kuat. Dibanding dorongan untuk melakukan syirik besar. Bisa jadi tidak ada sedikit pun seseorang untuk melakukan syirik besar. Bisa jadi pula dorongannya itu lemah. Namun dorongan ini tadi, dorongan syirik kecil itu sangat kuat. Munasabatul hadis lil bab, kaitannya hadis ini terhadap anna fihi al-khofa minasyirkil asghar kama anna fil ayataini qablahu al-khofa minasyirkil akbar. Wal babu samilun lin naw'ain. Bahasanya di dalam bab ini ada yakni faedah tentang rasa takut dari syirik kecil. Sebagaimana di dalam dua ayat yang sebelumnya ada bahasan tentang rasa takut dari syirik besar. Wal babu samilun lil ain. Bab ini merupakan penyempurna. Samilun mencakup dua macam ini. Kita harus khawatir dari syirik besar dan kita juga harus takut dari syirik kecil. Tentunya kepada syirik besar kita lebih takut lagi. Kita harus takut dari syirik besar dan juga harus takut dari syirik kecil ini tadi. Maka dalam pembahasan syirik kecil ini kita akan bisa mengambil faedah dari hadis tersebut. Yang pertama adalah syiddatul khawfi minal wuku'i fi syirkil asghar. Sangat takut terjatuh pada syirik kecil. Wadhalika min wajhin. Yang demikian itu ada dari dua sisi. Kenapa seseorang sangat, dia harus sangat takut dari syirik kecil ini. Sisi yang pertama, anna rasul takhawwafa min wuku'ihi takhawufan sadidan. Dikarenakan Rasul SAW mengkhawatirkan dengan kekhawatiran yang sangat besar. Yang sangat dahsyat, Rasul SAW mengkhawatirkan ini terjadi pada yakni orang-orang soleh. Terjadi pada orang-orang soleh sehingga dia tampil seperti itu, ingin di yakni begini dan begitu, akhirnya amal solehnya lenyap, amal baiknya tidak lagi ada. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, annahu sallallahu alaihi wasallam takhawwafa min wuqu'i fi sholihin al-kamilin. Sisi yang pertama, Rasul sangat mengkhawatirkan sekali. Sisi yang kedua, Rasul sangat mengkhawatirkan itu terjatuh pada orang-orang yang soleh, yang sempurna. Faman dunahu min babi aula. Maka yang selain orang soleh tentu lebih layak lagi untuk takut. Nah, Rasul mengkhawatirkan para sahabat. Sahabat siapa? Orang-orang yang soleh, yang mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menimpa pada mereka amalan riya ini. Tentu yang selainnya lebih layak lagi untuk takut. Yang kedua, siddatu safqatihi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi. Sangat cintanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Dan sangat bersemangatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ala hidayatihim wa nushihi lahum, untuk memberikan petunjuk kepada umat dan menasihati kepada umat. Rasul sangat bersemangat, nah, untuk menasihati umat dan memberikan yakni hidayah, bimbingan kepada umat. Begini, ini tidak boleh, seharusnya seperti ini dan seperti ini. Beliau sangat bersemangat. Kemudian yang ketiga adalah annasyirka yanqasimu ila akbar wa asghar. Kesyirikan itu terbagi menjadi dua, syirik besar dan syirik kecil. Fal akbaru wa ayyusawwi ghairallah billah. Yang namanya syirik besar adalah menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang menyamakan selain Allah dengan Allah, maka itu adalah syirik besar. Fima huwa min khasaisillah, yang mana dia menyamakan pada sesuatu yang merupakan kekhususan-kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh. Tidak boleh menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan syirik besar. Beribadah kepada selain Allah itu merupakan syirik besar. Wal asghoru huwa ma ata fin nusus annahu syirkun wa lam yasil ila hadil akbar. Sedangkan syirik kecil adalah sebagaimana datang dalam hadis bahwa syirik itu tidak sampai kepada syirik besar. Nah, sehingga ada perbedaan di sini antara syirik kecil dan syirik besar. Wal farqu bainahuma, perbedaan antara syirik kecil dan syirik besar adalah yang pertama, annal akbaro yuhbitu jami'al a'mal. Syirik besar itu akan menghapuskan seluruh amal kebaikan orang. Kalau seseorang melakukan syirik besar, seluruh amal kebaikannya akan hilang. Amal ibadah sholatnya, amal ibadah puasanya, zakatnya, hajinya, seluruh amal kebaikan akan hilang dan hapus, tidak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal asghoru yuhbitul amal alladhi qoronahu, sementara syirik kecil adalah akan menghapuskan amal yang dia lakukan, yang di situ dia lakukan kesyirikan. Nah, itu yang akan hapus. Kalau dia sholat kemudian riya, amal sholatnya saja, amal hajinya yang ikhlas ya akan diterima di sisi Allah. Zakatnya juga demikian. Tapi sholat yang dia riya padanya akan hilang amal perbuatan kebaikannya tersebut. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, annal akbara yukhallidu sahibahu finnar. Syirik besar itu akan menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka. Wal asghara la yujibul khuluda finnar, sementara syirik kecil tidak mengharuskan dia kekal di dalam neraka. Tidak kekal di dalam neraka. Ini perbedaan yang kedua. Kalau syirik besar, pelakunya akan kekal di neraka. Sementara syirik kecil tidak demikian. Tidak kekal di dalam neraka. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah annal akbar yang qalu anil millah wal asghar la yumkilu anil millah. La yumkilu anil millah. Syirik besar itu akan yakni mengeluarkan seseorang dari agama. Dia akan berpindah agamanya menjadi agama kufur, kafir. Wal asghar tidak memindah agama seseorang. Sementara syirik kecil, orang tetap berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala, namun dia melakukan kesyirikan kecil yang akan menghapuskan amal perbuatan yang sedang dia lakukan. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sehingga seseorang benar-benar dia harus waspada dan takut terhadap dua kesyirikan ini. Syirik besar dan juga syirik kecil, riya ketika dia beramal ibadah, maka ini juga harus diwaspadai. Berusaha ketika datang sifat yang demikian masuk ke dalam hati kita, berusaha kita menolak, menolak, menolak, dan menolaknya dengan sekuat tenaga kita. Tentunya kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga kita dari dua syirik ini, ya. Dua kesyirikan, syirik akbar ataupun syirik kecil. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah dan manfaat dari apa yang kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.